minta sawang soroti pripatmu jane ku ngerti ora ati sliramu nanging anane mung se wates kanca padha ora wani ngungkapke tresno yen ku pandang gemelap nyang pripatmu terbang gambar baru ning atimu nganti kapan abot iki ora mau cukup mung dadi kanca mesra merka kependam cinta kanca mesra hey monata suara tangan anjeku dari Tuban Pantura dari alas Roban Grobogan Demak Gudus sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang tersimpan buatku tak tenang ini semua karena hubungan pertemanan kau sudah biasa anggapku sebagai Sebentar, saya kalau tidak kenalan dulu makanya saya ini bingung. Namanya? Heru Prastia. Heru Prastia.